tahu sesuatu yang ku ingin kau tak tahu. Kau tanya ini itu, ku terdiam membisu. Kau terus memburuku dan tetap menuduhku. Kau terus pancing aku, berusaha menjebakku. Terkesan tak bisa menjelaskan, ku tak mau membagi rahasia. Ku tak bisa cerita yang kau minta. Seandainya ku bisa berkata alibi, alibi, alibi, alibi, oh tolong aku. Alibi, alibi, alibi, alibi, oh tolong aku. Alibi, alibi, alibi. Kau terus memburuku dan tetap menuduhku. Kau terus pancing aku, berusaha menjebakku.